kenangan lamanya. Kita jalan bersama, tapi tak ada yang berbeda. Sayangku, sudah sekian lamanya kita menjalin cinta, tapi kau tak berubah. Kamu masih saja tengok kanan, tengok kiri. Kamu masih saja coba cari ganti. Cintamu kaleng-kaleng, gak bisa aku meleng. Sing kanan belok kiri, kamu masih main hati. Cintamu kaleng-kaleng, kamu bikin geleng-geleng. Sing kanan belok kiri, kamu bikin sakit hati. Cintamu kaleng-kaleng, gak bisa aku meleng. Sing kanan belok kiri, kamu masih main hati. Cintamu kaleng-kaleng, kamu bikin geleng-geleng. Sing kanan belok kiri, kamu bikin sakit hati. Cukup sudah aku terluka. Cintamu kaleng-kaleng, kaleng-kaleng, kaleng-kaleng. Cukup sudah aku terluka. Sayangku, sudah sekian lamanya kita jalan bersama, tapi tak ada yang berbeda. Kamu masih saja tengok kanan, tengok kiri. Kamu masih saja coba cari.